At-tanjimu huwal istidlalu bil ahwali al-falakiyati ala alal hawadithi al-ardiyati. Wa qala al-Khattabi ilmun nujumi al-manhi anhu ma yadda'ihi ahlut tanjimi min ilmi al-kawaini wal hawadithi allati satakau fi mustaqbali zamani ka'awqati hububir rihi wa maji'i al-matari wa tagayyuril as'ari wa ma fi ma'naha minal umuri allati yaz'umuna annaha tudriku ma'rifatuha bi masiri tudraku annaha tudraku ma'rifatuha bi masiril kawakibi fi majariha wajtama'uha waftaraquha wajtima'iha waftiraqiha wajtima'uha waftiraquha yadda'una anna laha ta'thiran fi as-sufliyati wa hadha minhum tahakkumun 'alal ghaibi wa ta'ata al-'ilmin qadista'sarallahu bihi la ya'lamu al-ghaiba siwahu qala al-musannifu rahimallahu ta'ala qala al-bukhari fi sahihihi qala al-qatadatu khalaqallahu hadhihi an-nujuma li thalathin zinatan lis-sama'i wa rajuman lis-syayatini wa alamatin yuhtada biha faman ta'awwala fiha ghayra dhalika akhta'a wa da'a nasibahu wa takallafa ma la ilmin lahu bihi ma la ilma isim la nafiyah li jins wa takallafa ma la ilma lahu bihi indaha syarhun hadzal atharu 'allaqahu al-bukhari fi sahihihi wa akhrajahu Abdul Razzaq wa Abd ibn Humaydin wa ibn Jaririn wa ibn al-Mundirin wa ghayruhum wa akhrajahu al-Khatib fi kitab an-nujumi an Qatadah wa lafdhuhu qala inna ma ja'ala Allahu hadhihi an-nujuma li salati hisarin ja'alaha zinatan lis-sama'i wa ja'alaha yuhtada biha wa ja'alaha rujuman lis-syayatini faman ta'ata fiha ghayra dhalika faqad qala bi ra'yihi wa akhta'a hawwahu wa da'a nasibahu wa takallafa ma la ilma lahu bihi wa inna nasan jahlatan bi amrillahi qad ahdathu fi hadhihi an-nujumi kihanatan man a'rasa bi najmi kadha wa kadha kana kadha wa kadha wa min safira wa man safara bi najmi kadha wa kadha kana kada wa kada wali amrin ma min najmil illa yuladu bihi al ahmaru wal aswadu wa tawilu wal qasiru wal hasanu wad damimu wa ma ilmu hadhihi an nujumi wa hadhihi dabati wa hadha at-ta'iri bi syai'in min hadzal ghaibi walau anna ahmadan ahadan walau anna ahadan ilmi alima ghaiba alimal ghaiba li il lam jawab lah la alima hu la alima hu adamul ladzi khalaqahu Allahu bi yadihi wa asjada lahu malaikatahu wa 'allamahu asma'a kulli syai'in intaha. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Babu maja'a fi tanjim. Ya, keterangan tentang tanjim. Ya, di sini ilmu perbintangan. Tanjim itu apa sih? Kata Syekh Syekhul Islam yang dikutip oleh Syekh Abdurrahman bin Hasan, huwa al-istidlalu bil ahwalil falakiyah 'alal hawadisi al-ardiyah. Ini dikutip dari Majmu' Fatawa. Yaitu al-istidlal, dia apa namanya berdalil, artinya di sini dia bukan berdalil ya, dia meramal ya, bil ahwal al falakiyah, dengan keadaan orbit-orbit bintang gitu kan, dengan keadaan falakiyah, dengan keadaan planet-planet bintang, dia meramal alal hawadis al ardiyah, akan kejadian yang ada di muka bumi. Oh, nanti akan terjadi begini begitu, kenapa? Karena bintang ini di bulan ini begini begitu. Nah, itu ramalan zodiak tuh. Ya, ramalan zodiak itu dari sini. Ya. Kan dia terkait dengan bintang. Yang lahirnya bulan Mei, bulan April, bulan apalah gitu. Ya. Ini bulan nih, oh, kalau ini bintangnya berarti Aries. Nah, kalau Aries di tahun segini, bulan segini, ini bulan Maret atau bulan Januari, wah diramal nih, oh ini rezekinya seret, kesehatannya ya, ini sakit-sakitan, mencret lah apalah, asmaranya ya suram, asmaranya suram ya, rezekinya seret, wah langsung dia ya, pesimis, kesehatan bengek melanda, wah langsung dia. Nah, ini makanya kata Syekh Saleh Al-Syekh di kitab At-Tamhid, Syarah Kitab Tauhid, ya, membaca zodiak-zodiak itu sama seperti mendatangi dukun. Man ata arrafan, man ata kahinan aw arrafan fasadaqa bima yaqul. Siapa yang datang ke peramal membenarkan apa yang dia katakan, faqad kafara bima unzila Muhammad. Kafir hukumnya. Ya, kalau membenarkan. Nah, itu dan mengerikan itu, ramalan-ramalan zodiak itu kita enggak datang, tapi dia yang datang ke kita. Ya enggak? Nah, ada di majalah, apalagi sekarang di internet. Nah. Bahkan dikirim-kirim SMS zaman waktu itu. Ya. Taib. Qala al-Khattabi, kata al-Khattabi, ilmu nujum al-manhi anhu, ya, ini ilmu perbintangan, ini ilmu ramalan bintang yang dilarang, huwa mayadda'ihi ahlu tanjim. Yaitu yang diklaim, diaku-aku oleh ahlu tanjim, ahli nujum. Min ilmil kawaini wal hawadisi, berkaitan dengan ilmu kejadian-kejadian ini, hawadis ya, ilmu kawain ya, kainun ya, yang ada di alam semesta ini dan kejadian-kejadiannya, allati sataqa'u fil mustaqbal, yang akan terjadi di masa mendatang ya, az-zaman awqat ya, ka awqati hububir riyah, seperti ya, akan terjadinya apa, waktu bertiupnya angin, maji'il mator ya, datangnya hujan, wa taghayyuril as'ar ya, apa namanya, berubahnya harga ya, wa ma fi ma'naha minal umur allati yaz'umuha yaz'umun annaha tudraku ma'rifatuha bimasiril kawakib fi mahariha fi majariha ya, dan segala sesuatu yang menurut mereka dapat diketahui dengan perjalanan bintang-bintang pada tempatnya ya, wajtima'iha, bertemunya bintang-bintang, waftiraqiha, dan berpisahnya bintang-bintang, yadda'una, yang mereka klaim, annalaha ta'siran, itu semua memiliki efek pengaruh ya, fisufliyat, dalam sufliyat kan ya, kalau langit tinggi di, kalau bumi di bawah, fisufliyat, maksudnya kejadian-kejadian yang ada di muka bumi, fisufliyat, di bawah, sufla ya, sufliyat itu bumi ya, kalau langit kan di atas, makanya langit namanya sama, sama itu dari kata sumu, sumu itu maknanya apa, ulu, tinggi. Nah, lawannya berarti yang sufla-sufla, sufliyat berarti bumi. Jadi kalau disebut sufliyat itu maksudnya adalah bumi. Taib. Wa hadza minhum tahakkumun 'alal ghaib. Nah, berarti ini dari mereka ini bentuk tahakkum. Ya. Bentuk tahakkum 'alal ghaib. Ya. Berarti di sini bentuk klaim mereka mengaku-ngaku tahu ilmu ghaib wa ta'ata li ilmin, dan mereka malah ta'ata. Ya, mereka malah melakukan mendalami ilmu ya yang qadistasarahullahu bih, yang telah Allah rahasiakan, Allah simpan. Ya, la ya'lamul ghaiba siwahu, yang enggak ada yang mengetahui yang ghaib kecuali Dia. Naam. Baik. Baik, kemudian qala al-musannifu rahimahullahu taala, berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari fi sahihi, dalam sahihnya, qala Qatadatu, qala kemudian Qatadah mengatakan, qala Qatadatu khalaqallahu hadhihi nujuma li salasin, Allah menciptakan bintang-bintang untuk tiga tujuan, zinatan lis samai, sebagai hiasan bagi langit, warujuman li syayatin, sebagai rujum pelempar ya bagi setan, wa alamatin yuhtada biha, dan juga sebagai tanda-tanda yang menjadi petunjuk jalan. Faman ta'awwala fiha ghaira dzalika akhta'a wa awdha'a nasibahu. Nah, barang siapa yang dia mentakwil-takwil, mentafsirkan selain dari tiga ini tujuan diciptakannya bintang, berarti dia akhta'a, telah salah. Wa awdha'a nasibahu. Dan berarti dia telah ya menyia-nyiakan bagian dia di akhirat. Ya. Wa takallafa ma la ilma lahu bih, dan berarti dia telah takalluf, memaksakan diri terhadap sesuatu yang tidak ada yang mengetahui, yang dia tidak enggak punya ilmu tentangnya. Ya, barakallahu fikum. Jadi dari hadis atau dari riwayat Asar Qatadah ini jelas sekali bahwasanya enggak boleh beriktikad meyakini ya pada bintang-bintang lebih dari tiga hal tadi. Bintang-bintang Allah ciptakan hanya sebagai hiasan langit, pelempar setan, sebagai petunjuk jalan. Zaman dulu orang naik kapal laut, ya, safar segala macam, petunjuk jalannya adalah bintang-bintang. Bahkan hewan-hewan juga memanfaatkan demikian. Hewan burung berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain karena pergantian musim. Mereka mengandalkan bintang-bintang. Ya. Tabarakallahu fikum. Kemudian kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, hadzal asaru alaqahu al-Bukhari. Asar ini diriwayatkan oleh Bukhari secara muallaq. Tahu kan alaqahu al-Bukhari? Bukhari mereka secara muallaq, artinya Imam Bukhari tanpa membawakan sanad langsung disebutin ke ya, ke perawinya atau ke pengucapnya langsung. Ah, ya. Ini memang jadi tempat kritikus hadis. Semisal Daruqutni yang menjarah sebagian hadis-hadis muallaq Bukhari. Namun dibela oleh Ibnu Hajar Asqalani bahwasanya hadis-hadis muallaq ini punya jalan, punya sanad. Ya, punya sanad. Jadi muallaq ini seakan-akan munqati, ya. Nah, tapi disebutkan sanad-sanad oleh Ibnu Hajar. Baik, barakallahu fikum. Wa akhrajahu Abdul Razzaq, hadis ini juga dikeluarkan Abdul Razzaq. Abdul Razzaq di sini maksudnya As-Sunani. Ya. Imam yang ada di negeri Yaman. Ya. Faman ta kemudian wa Abu Abdul Humaid wa Ibnu Jarir wa Ibnu Munzir wa ghairuhum. Ya, barakallahu fikum. Bahkan Ibnu Abi Hatim juga meriwayatkan dalam tafsirnya. Ya. Ibnu Hajar juga menyebutkan sanad ini di Taghlig Ta'liq, ya. Yang menyebutkan mata rantai sanad dari hadis-hadis muallaq Bukhari dalam sahihnya. Wa akhrajahul Khatib fi kitab An-Nujum, Imam Al-Khatib Al-Baghdadi juga meriwayatkan ini di kitab beliau An-Nujum. Ya. An Qatadah, dari Qatadah, wa hafdhuhu wa lafdhuhu, lafadznya qala inna ma ja'ala Allah hadhihi an-nujum li salasi khisalin. Ini sama ya. Allah menjadikan bintang-bintang ini hanya untuk tiga hal. Ja'ala lizinatan lisama, sama ini sebagai zinah hiasan, wa ja'ala yuhtada biha, sama ini sebagai petunjuk jalan, wa ja'alaha rujuman li syayatin, sebagai pelempar untuk setan. Ini sama, faman ta'ata fiha ghairu dzalik faqad qala bi ra'yihi. Nah, dan barang siapa ya yang berpendapat selain dari itu, ia benar-benar berkata dengan pendapatnya sendiri. Ya, itu pakai pendapat sendiri, wa akhta'a haddahu. Ya, dan dia telah menyia-nyiakan bagian dia di akhirat. Ya. Wa awdha'a nasibahu akhta'a haddahu. Dia telah berarti dia telah salah. Ya, dan dia telah menyia-nyiakan bagian dia, wa takallafa ma la ilma lahu bih. Dan dia telah takalluf, memaksakan diri dalam hal yang enggak ada yang dia enggak punya ilmu tentangnya. Ya. Wa inna nasan, dan sesungguhnya ada orang-orang jahalatan, yang mereka adalah orang-orang jahalah, yang mereka tidak tahu, bi amrillah ahdatsu fi hadhihi nujum kihanatan. Ya. Yang mereka enggak ngerti tentang perintah Allah, tentang agama Allah. Mereka telah menjadikan bintang-bintang ini sebagai ya, ramalan, perdukunan. Ya. Baik. Man a'rasa bin najmi kada wa kada. Maka barang siapa yang menyelenggarakan aros apa namanya pernikahan ya, walimatul urus, siapa yang mengadakan resepsi pernikahan karena berdasarkan tinjauan ramalan bintang ini bintang itu, ya kana kada wa kada, maka akan begini begitu. Wa man safara bi najmi kada wa kada kana kada wa kada, siapa yang safar di bulan ini dan itu karena nanti akan begini begitu, ya. Wala amri ma min najmin illa yuladu bihi al-ahmaru wal-aswadu. Ya. Dan sungguh ya, tidak ada satu bintang pun kecuali terlahir di saat ya, di saat itu yang berkulit merah dan hitam, wat-tawil yang berpostur tinggi, wal-qasir yang berpostur pendek, wal-hasan wad-damim yang berwajah elok maupun damim yang buruk. Wa ma ilmu hadhihi nujumi wa hadhihi dabbati. Ya. Ya. Kemudian apa namanya tadi? Ma ilmu hadhihi nujum, tidak ada ilmu dari bintang-bintang ini, hewan-hewan ini, wa hadha ta'ir, burung ini, bi syai'in min hadzal ghaib. Ya. Burung sama sekali tidak ada yang mengetahui yang ghaib. Lau anna ahadan alimal ghaib, seandainya ada orang yang mengetahui yang ghaib, ya, la alimahu Adam, tentu Adam akan lebih tahu dulu. Alladzi khalaqahu Allahu biyadihi, yang Allah ciptakan dia dengan tangannya. Tentulah Adam enggak akan mau dibohongi oleh iblis. Ya. Tentu Adam enggak akan menuruti permintaan istrinya. Ya, kan sebenarnya Adam enggak mau makan pohon. Tapi istrinya duluan yang terprovokasi. Akhirnya Adam, ya udah karena istrinya, ya udahlah. Nah. Gitu. Makanya hati-hati bujuk rayu istri. Nah. Bisa menjerumuskan. Tuh Adam dijerumuskan istrinya. Nah. Ya. Mana lagi tadi? Wa asjada lahu malaikatahu. Ya, padahal Adam ini ya, yang Allah telah membuat malaikatnya sujud kepadanya. Wa 'allamahu asma'a kulli syai', Allah yang telah mengajarkan kepada Adam nama-nama segala sesuatu. Intaha. Ini diterangkan oleh Al-Khatib dalam Kitabun Nujum. Naam, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. La rahimallahu taala wa ta'ammala ma. Itu fil amr wa ta'ammal. Wa ta'ammal ma ankarahu hadzal imam mimma hadasa fi hadhihi al-munkarati fi asri at-tabi'in wa ma zala sharra isim zala wa ma zala sharru izdadu fi kulli ashri fi kulli asrin ashrin ba'dihim ba'dahum ba'dahum hatta balagha al-ghayatu fi hadhil aqsari. Hatta balagha al-ghayata maf'ul bih dong. Hatta balagha al-ghayata fi hadhil aqsari fi aqsari wa ammat bihi al-balwa fi jami'il amsari wa muqallun wa mustaksirun wa azza fa muqillun wa muqillun wa mustaksirun wa mustaksirun wa azza fi finnasi man yunkiruhu wa adumat al musibatu fi dini fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un qawluhu khalaqallahu hadhihi nujuma li salasin qala Allahu ta'ala wa laqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lis-syayatin wa qala ta'ala wa alamatin wa bin-nujumi hum yahtadun wa fihi isharatun ila anna an-nujuma bis-samaa'i ad-dunya kama rawa ibnu mardawaihi an Ani bani Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam amma as-sama'ud dunya fa inna Allaha khalaqaha min dukhani wa ja'ala fiha dukhanin wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran wa muniran wa zayyanaha bimasabiha mudaf berarti dikasrahkan bimasabihi nujum bimasabihi wa ja'alaha rujuman lisyayatin wa khiddan min kulli syaitani rajim syaitanin rajimin qawluhu wa alamatin ay ilalatu dalalatin dalalatu ala yang namanya i'rab ay sama dengan kalimat sebelum ay dalalatin ala alal jihati yahtadi bihan nasu fi dhalika kama qala ta'ala huwa alladhi ja'ala lakum an-nujuma litahtadaw biha fi dhulumatil barri wal bahri ay liya'rafu biha jihatan liya'rifu biha jihatan qasdihim walaysa al-muradu annahu yuhtada biha fi ilmil ghaibi kama yaqtagiduhu min al-munajjimun wa qad taqaddama butlanuhu wa annahu la haqiqata lahu kama qala qotadatu faman ta'awwala fiha ghayra dhalika ay za'ama fiha ghayra ma dhakara Allahu fi kitabihi min hadhihi salasi faqad akhta'a haitsu za'ama shay'an ma anzala Allahu bihi min sultanin wa adha'a nasibahu min kulli khairin li'annahu asghala nafsahu bima yadurruhu wa la yanfa'uhu. Naam. Baik, perhatikan situ. Wa qawluhu ya khalaqallahu hadhihi nujum lisalas. Nah, perkataan Qatadah Allah menciptakan bintang-bintang ini untuk tiga tujuan, ya. Qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah berfirman, khalaqa zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabiha wa ja'alnaha rujuman lisyayatin. Sungguh kami telah menghiasi langit-langit dunia bimasabih, dengan misbah-misbahnya, dengan bintang maksudnya, dengan lampu-lampunya. Wa ja'alnaha rujuman lisyayatin, dan kami jadikan dia sebagai pelempar bagi setan. Berarti udah dua nih di surah Al-Muluk. Kemudian di surah An-Nahl, wa alamatin wa bin najmihum yuhtadun. Nah, berarti yang ketiga dan juga dia ciptakan tanda-tanda petunjuk jalan. Dengan bintang-bintang itulah mereka mendapat petunjuk dalam safar. Berarti ada tiga tujuan diciptakannya bintang di surah An-Nahl dan surah Muluk ini. Maka itu disebutkan oleh Qatadah yang dibawakan oleh Bukhari ini. Wa fi isyaratun ila anna an-nujuma fi sama'id dunya. Dan ini juga mengisyaratkan bahwasanya bintang-bintang itu ada di langit dunia, artinya yang dilihat oleh kita yang ada di bumi ini. Ya. Kama ra'a Ibnu Mardawai, sebagaimana diriwayatkan Ibnu Mardawai dari Ibnu Mas'ud. Ibnu Mas'ud mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ammas sama'ud dunya fa innallaha khalaqaha min dukhanin." Ya. Adapun ya, langit-langit dunia sesungguhnya Allah telah menciptakannya dari asap. Wa ja'ala fiha sirajan wa qamaran wa muniran. Maka Allah menjadikan ya, menciptakan di dalam dunia itu ada siraj. Ya. Ada yang bersinar itu matahari. Wa qamaran ya, dan bulan yang muniran yang bercahaya. Zayyana bimasabihi nujum. Kemudian Nabi apa Allah menghiasi langit dunia tadi dengan bintang-bintang. Wa ja'alaha rujuman lisyayatin. Dan Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai pelempar untuk setan-setan yang berupaya mencuri berita gaib di langit. Wa hifdzan min kulli syaitonin rajim. Ya. Juga sebagai penjaga dari segala setan yang terkutuk. Nah, ini ya, disebutkan dua tujuan. Tabarakallahu fikum. Wa qauluhu alamatin ya, dan perkataan Qatadah Allah jadikan bintang-bintang itu sebagai tanda-tanda dalalatin alal jihad. Ya, sebagai dalalah petunjuk dari arah-arah. Arah ke depan, belakang, kiri, kanan. Nah, itu. Mau kemana safari arah itu petunjuknya bintang. Ai yahtadi biha an-nasu fi dzalik. Yaitu yang orang-orang manusia menjadikannya sebagai petunjuk dalam safar mereka. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah berfirman, huwallazi ja'ala lakumun nujuma litahtadu biha fi dzulumatil barri wal bahr. Ya. Maka dialah Allah yang menjadikan bintang-bintang bagi kalian agar kalian menjadikannya petunjuk dalam kegelapan di daratan maupun di lautan. Sehingga orang-orang dulu walaupun belum ada kompas, walaupun belum ada peralatan modern, bisa sampai ke tujuan. Ya. Bisa sampai ke tujuan. Kemudian, liya'rifu biha jihata qasdihim. Supaya mereka tahu mana arah tujuan mereka. Walaisal muradu annahu yuhtada biha fi ilmil ghaib. Bukanlah maksudnya bintang-bintang dijadikan sebagai petunjuk terkait apa yang akan terjadi di masa mendatang dalam ilmu ghaib, enggak. Kama ya'taqiduhu al-munajjimun, sebagaimana yang diyakini oleh ahli nujum. Ya, waqad taqaddama, kalau diana butlan mudafun ilaih, wajhu butlanihi. Kalau diantum butlanuhu ya. Nah, telah berlalu ini kebatilan mengenai klaim ini. La wa annahu la haqiqata lahu. Ini enggak ada hakikatnya kalau bintang-bintang dijadikan sebagai petunjuk dari apa yang akan terjadi di masa mendatang atau dari ilmu gaib. Kama qala Qatadah, itu sebagaimana yang dikatakan oleh Qatadah, faman ta'awwala fiha ghaira dzalik, ai siapa yang menafsirkan tujuan diciptakannya bintang-bintang selain tiga hal tadi, za'ama fiha ghaira ma dzakarallahu fi kitabih, yaitu yang dia klaim, dia aku-aku tujuan bintang-bintang selain dari apa yang Allah sebutkan di Al-Qur'an, min hadhi salas, dari tiga hal ini faqad akhta'a, berarti dia telah salah, haitsu za'ama syai'an ma anzalallahu bihi min sultan. Ya, di mana dia telah menyangka mengklaim suatu hal yang Allah tidak turunkan bukti akan hal tersebut, wada'a nasibahu min kulli khairin, dan dia telah menyanyiakan bagian dia dari segala kebaikan. Li'annahu asghala nafsahu bima yadurruhu wa la yanfa'uhu. Karena berarti dia telah menyibukkan diri dia dengan suatu hal yang malah memudaratkan dia, enggak memberikan manfaat buat dia. Nah, terus lanjut. Bismillah. Qala syarihu rahimahullahu ta'ala, fa in qila al-munajjimu qad yasduku qila sadaqahu sidquhu kasidqil kahini yasduku fi kalimatin wa yakdhibu fi mi'atin. Nah, wasidquhu laisa an ilmin bal qad yuwafiqu qadaran fa yakunu fitnatan fi haqqin fi haqqi mudaf wa ya fi haqqi min sidqin man man saddaqahu. Wa an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma fi qawlihi ta'ala wa alqaw fil ardi rawasiya antamida bikum wa anharan fasubulan la'allakum tahtadun. Wa subulan pendek gitu ya, bukan subulan. Wa subulan la'allakum tahtadun. Wa alamatin. Fa qawluhu wa alamatin ma'tufun ala ma taqaddama mimma dzakarahu fil ardi tsumma ta'nafa wa qala wa bin najmi hum yahtadun. Dzakarahu Ibnu Jaririn an Ibni Abbasin bima'nahu. Wa qad ja'at al ahadithu anin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ibtali ilmin tanjimi ilmi tanjimi qawlihi man iqtabasa syu'batan minan nujumi faqad iqtabasa syu'batan minas sikhri zada ma zada. Wa an roja ibni khaw haywata anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qol mimma akhafu ala ummati tasdiqu bin nujumi wa takdzibu bil qadari wa khiful a'immati. Rawahu Abdu ibn Humaydin. Wa an Abi Mi'janin marfu'an akhafu ala ummati salasan khayfal a'immati wa imanan bin nujumi wa takdziban bil qadari. Rawahu Ibn Asakirin wa khassanahu As-Suyuti. Wa'an anasin marfu'an akhawfu ala ummati ba'di khoslataini takdziban bil qadari wa imanan bin nujumi. Rawahu Abu Ya'la wa Ibn Adi wal khatibu fi kitabin nujumi wa khasanahu Suyuti aydan wal ahadisu fi zammin tanjimi wa tahdiri minhu kasiratun. Kemudian fa in qila, kalau ada yang mengatakan al munajjimun qad yasduku, kan ahli nujum kadang-kadang dia benar gitu. Qila, maka dikatakan sidquhu kasidqil kahin, ya maka benarnya dia seperti benarnya dukun. Yasduku fi kalimatin yakdzibu fi miatin, dia cuma jujur benar di satu kalimat tapi dusta di seratus. Gitu. Wasit kuhulaisa an ilmin, dan benar itu pun enggak didasari dengan ilmu. Ya, kan itu misalkan dia meramal, ternyata tepat, kan dia enggak tahu ilmunya, enggak ada yang tahu ilmu gaib, gitu. Bal qad yuwafiq wal qad yuwafiqu qadaron, itu karena selaras saja dengan takdir. Fayakunu fitnatan fi haqqi man saddaqahu, dan ini pun menjadi fitnah bagi orang yang membenarkannya. Ada Ibnu Mas'ud, dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu radhiyallahu anhuma fi qouli taala, terkait firman Allah taala wa alqau fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subula la'allahum tahtadun, dan Allah yang telah menancapkan gunung-gunung sebagai rawasiya, ya gunung-gunung di bumi supaya an tamida bikum, ya, supaya tidak goncang bersama kalian. Wanharan, dan dia yang menciptakan sungai-sungai. Wasubulan, jalan-jalan. La'allakum tahtadun, agar kalian dapat petunjuk jalan tadi. Ya. Nah, firman Allah wa alamatin. Ya, fa qawluhu, atau firman Allah di ayat yang tadi, ayat yang sebelumnya, ya, wa alamatin wa bin najmi hum yahtadun. Itu ma'tufun ala ma taqaddama mimma dzakarahu fil ard. Itu ma'tuf, ya, kepada apa yang telah disebutkan terlebih dulu, yaitu bumi. Ya. Tsumma istanafa faqala. Anam. Tsumma istanafa. Kemudian Allah menyebutkan dengan kalimat baru, Allah berfirman wa bin najmi hum yahtadun. Maka dengan bintang-bintang mereka ngambil petunjuk jalan. Dzakara Ibnu Jarir an Ibnu Abbas bimakna. Ibnu Jarir juga menyebutkan hal ini dari Ibnu Abbas secara maknanya demikian. Waqad ja'atil ahadisu anin nabi, telah terdapat datang berbagai hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bi'ibtali ilmi nujum, yang membatalkan ilmu perbintangan ini. Ka qaulihi, semisal sabda Nabi, man ittabasa syu'batan minan nujum, siapa yang mempelajari satu cabang ilmu dari nujum, faqad ittabasa syu'batan minas sihri, berarti telah mempelajari bagian dari ilmu sihir. Zada mazada, semakin bertambah ilmu yang dipelajari, semakin tambah pula kekufuran atau dosanya. Nah, kemudian an Raja ibnu Haywah, ya, dari Raja bin Hawah Haywah Abu Mikdad, ya, ada yang mengatakan kunyahnya Abu Nasr. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, mimma akhafu ala ummati at-tasdiqu bin nujum wa takdzibu bil qadar wa haifatul a'immah. Ya. Di antara sungguh yang aku khawatirkan, apa namanya? Yang aku khawatirkan menimpa umatku adalah percaya kepada ilmu perbintangan. Kemudian mendustakan dusta, apa namanya? Takdzib, mendustakan takdir. Dan haifatul a'immah, apa, kezaliman para pemimpin. Ya. Juga dari Abi Mihjan secara marfu, ya, akhafu ala ummati salasan, yang aku khawatirkan menimpa umat ketiga, haifatul a'immah, kezaliman para pemimpin. Imanan bin nujum, mengimani nujum, wa takdziban bil qadar, dan mendustakan takdir. Ini disebutkan Ibnu Asakir dan yang lainnya. Ya. Itu sepaket kezaliman pemimpin. Dari Umar bin Khattab juga demikian. Ya, yang membinasakan umat ini, menghancurkan umat ini, Zalatul Alim juga sama tadi. Ya. Pemimpin yang sesat dan menyesatkan. Juga Nabi sabdakan, yang paling aku khawatirkan menimpa kalian adalah aimatul mudillin, para pemimpin yang sesat menyesatkan. Wa an Ibnu Mas, kemudian wa an Anas, dari Anas marfu'an, secara marfu', akhafu ala ummati ba'di khoslatain, ya, yang aku mengkhawatirkan dua hal pada umatku, ya, setelah aku wafat nanti, yaitu dua hal, takdziban bil qadar wa imanan bin nujum, mendustakan takdir dan mengimani perbintangan. Diriwayatkan Abu Ya'la Ibnu Adi dan Khatib di kitab Nujum, dan dihasankan oleh As-Suyuti juga. Wal ahadis fi dhammi tanzim wa tahdhiri minhu katsiratun. Nah, hadis-hadis yang berbicara tentang celaan terhadap perbintangan dan tahdhir tentangnya itu sangat banyak. Naam, tafadhal. Bismillah. Qala rahimahullah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa kariha Qatadatu ta'alluma manazilil qamari wa lam yurakhis Ibnu Uyainata fihi, dzakarahu Harbun anhuma, wa rakhasa fi ta'allumil manazili Ahmadu wa Ishaqu. Syarhun. Qala al-Khattabi, amma ilmun nujumi alladhi yudraku min tariqil masyahadati wal khabari alladhi yu'rafu bihi az-zawalu wa tu'lamu bihi jihatul qiblati, fa innahu ghairu dakhilin fima naha anhu, wa dhalika anna ma'rifata rasdil dhilli laysa shay'an biakthara min anna dhilla madama mutanaqisan, fashamsu ba'du sa'idatun nahu ba'du sa'idatan. Sa'idatan kan dia bukan mudhaf. Bukan mudhafun ilaih. Ya. Ba'du sa'idatan nahu nahwa wasa nahwa wasatil syamsi samai min al-ufuqi syarqiyyi, wa idza akhadha fi ziyadati fashamsu habitatun min wasatis samai nah nahwi al-ufuqil gharbiyyi. Wa hadha ilmun yasihu idrakuhu bil mashahadati bil musyahadati illa anna ahla hadhihi sana'ati sina'ati qad dabbaruha bima takhadhu lahu min al-alati allati yastaghni an-nadhiru fiha an mura'ati muddatihi wa murasadatihi wa amma ma yustadallu bihi min an-nujumi 'ala jihatil qiblati fa innaha kawakibu rasadaha ahlul khabarati biha khibrah ahlul khibrah ahlul khibrati biha min al-a'immati alladhina la nashukku fi inayatihim bi amri ad-dini wa ma'rifatihim biha wa sidqihim fi ma akhbaru bihi anha mithlu an yushahidaha bi hadratil ka'bati wa yushahidaha ala halil ghaibati wa yushahiduha enggak maktub biasa enggak maktub wa yushah kan gini mithlu ayushahiduha adaan kalau diantum yushahad adaan yushahidaha an yushahidaha bihadratil kaw wa yushahid ayya wa yushahidaha ala halil ghaibati anha fa kana idrakuhum ad-dalalata minha bil muayyanati wa idrakuna dhalika bi qabuli khabarihim idh kanu indana ghayra mutahammaini Muttahamina fi dinihim wala muqassirina fi ma'rifatihim intaha wa rawahu al-mundiri an mujahidin annahu kana la yara ba'san an yata'allama ar-rajula manazil al-qamari rajulu fa'il an yata'allama ar-rajulu manazil al-qamari wa ruwiya an ibrahima annahu kana la yara ba'san an yata'allama ar-rajulu minan nujumi ma yahtadi bihi qala ibnu rajabin wal ma'dhunu fi ta'allumihi ilmu tasyiri la ilmu ta'thiri fa innahu batilun muharramun qaliluhu wa kathiruhu wa amma ilmu tasyiri fa yata'allamu minhu ma yahtaju ilaihi lil ihtida'i wa ma'rifatil qiblati wa turuqi jaizun indal jumhuri intaha. Naam. Wah, jajan mulu dia. Jajan mulu ya. Aduh. Habisnya dijajanin mulu ya. Habisnya banyak, tenang aja. Daripada mubazir ya, ini buat jajan anak. Harusnya bisa buat belanja satu rumah lagi tuh duitnya. Bulanan. Anu lagi tadi, qala musannif wa kariha qatadatu ta'allumal manazilil qamar. Nah, Qatadah kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, beliau membenci memakruhkan mempelajari posisi-posisi peredaran bulan. Wah. Wow. Walam yurakhis Ibnu Uyainah tafihi. Ibnu Uyainah tidak memberikan keringanan dalam hal ini. Ya, zakarahu harbun anhuma. Harb menyebutkan dari keduanya. Warakhasa fi ta'allumil manaziri Ahmad wa Ishaq. Sedangkan Imam Ahmad dan Ishaq Ibnu Rahuyah itu memberikan keringanan dalam mempelajari manazil. Ya, mempelajari bintang-bintang untuk manazil, yaitu mempelajari posisi-posisi peredaran bulan. Nah, tabarakallahu fikum. Berarti maksudnya makruh tanjim. Ya, jadi tanjim itu ada berarti ada tiga macam ini dipelajari. Ada yang kufur ini kalau meyakini bintang-bintang itulah ya pelaku ya dari kejadian-kejadian alam semesta ini. Nanti bintang yang menentukan bulan depan akan terjadi begini gitu. Ya, maka ini kekufuran. Ya, yang kedua, kalau menjadikan bintang-bintang itu sebagai tanda ya, dari kejadian-kejadian yang akan datang di muka bumi. Ya. Nah, ini juga syirik. Berarti dia sama seperti perdukunan. Kalau dikatakan ini cuman ini aja tandanya, tapi semua dengan takdir Allah. Ini haram. Ya, karena ini bagian dari syirik juga. Nah, sekarang yang ini nih ilmu tasyir. Ya, dipelajari untuk diketahui arah kiblat, arah jalan, waktu sholat. Ini jais menurut jumhur. Boleh menurut jumhur. Ya, barakallahu fikum. Nah, kemudian kata pensyara Al-Khal Al-Khattabi, Al-Imam Al-Khattabi mengatakan alma ilmu nujum alladhi yudraku min tariqil musyahadah wal khabar alladhi yu'rafu bihi zawal wa tu'lamu bihi jihatul kiblah fa innahu ghairu dakhirin fi ma nuhiya anhu. Adapun ilmu nujum yang dengannya itu dapat diketahui jalan yang diketahui berdasarkan metode musyahadah, metode apa namanya realitanya khobar ya alladhi yu'rafu bihi zawal, yang dapat diketahui dengannya zawal, zawalus syams, tergelincirnya matahari, diketahui arah kiblat, ini enggak masuk ke dalam yang dilarang tadi. Wa dzalika anna ma'rifatar rasdidzil laisa syai'an bi aktsara man adzal man min anna dzilla madama mutanaqisan fa syamsu ba'du sa'idatan nahwa wasatis sama'i min al ufuq asy-syirki. Ya. Karena untuk mengetahui ya ma'rifatar rasdidzil ya mengetahui perpantauan bayangan ya yang laisa syai'an bi aksar, yang apa namanya bayangan tadi tidak lebih dari pengamatan terhadapnya ya, jika bayangan tadi madama selama bayangan tadi mutanaqisan berkurang fasyamsu ba'du ya, berarti matahari setelah itu sa'idatan. Ya, ba'da dzalik, ba'du ba'da dzalik gitu. Mudhofun ilainya dihadzaf maka digantikan oleh dhamma. Ya, maka matahari setelah itu naik nahwa wasatis sama. Ya. Menuju tengah langit. Ya. Minal ufuq asy-syarqi. Ya, dari arah timur, dari ufuk timur. Wa idza akhadha fi ziyadah. Nah, jika bayangan itu bertambah berarti matahari turun dari tengah langit menuju ufuk barat, fasyamsu habithah. Dari tengah langit nahwal ufuqil gharbi, menuju ufuk barat. Wa hadha ilmun yasihu idrakuhu bil musyahadah. Ya, maka ilmu ini benar dapat diketahui berdasarkan musyahadah, apa yang kita lihat realitanya demikian. Illa anna ahla hadhihi sina'ah qad dabbaruha bima ittakhadhu lahu minal alat. Ya. Namun para ilmu dalam bidang ini telah mentadbir ya, telah mengaturnya dengan peralatan yang dapat menggantikan dengan alat-alat. Ya, minal alat allati yastaghni an-nadhiru fiha an mura'ati muddatiha. Dengan peralatan yang dapat menggantikan penglihatan karena untuk menghemat waktu juga untuk membantu peneropongan wa murasadatihi ya. Kemudian wa amma ma yastadullu bihi minan nujum ala jihatil kiblah, adapun bintang-bintang yang dijadikan arah, jadikan alat untuk menentukan arah kiblat, ya. Warasadaha ahlul khibrah, ya. Dan diteropong oleh para ahli khibrah, oleh para ahli yang punya pengalaman begitu. Biha minal aimmati alladzina la nasyukku fi inayatihim, ya. Dari kalangan para imam-imam yang mereka semua kita tidak ragukan lagi terkait inayah, perhatian mereka terhadap urusan agama ini. Fa in ya wa ma'rifatihim biha, dan ilmu mereka tentangnya. Wa sidqihim fi ma akhbaru bihi anha, dan tentang kejujuran dari apa yang mereka kabarkan terkait hal ini. Mislu ayyu syahidaha bihadratil ka'bati, ya, seperti menyatakan arah kiblat. Wa yusyahidaha ala halil ghaibati anha, ya. Dan ya, seperti musyahadah, seperti menyaksikan ala hal ghaib, fa kana idrakuhum dalalata minha bil muayyana, ya. Seperti menyatakan arah Ka'bah dan arah yang menyimpang dari Ka'bah, maka pengetahuan mereka tentangnya berdasarkan muayyana, ya, penglihatan, ya, pengamatan yang tinggi. Nah, wa idrakuha dzalika biqabuli khabarihim, ya. Dan pengetahuannya tentangnya yaitu dengan diterimanya kabar mereka. Wa itkanu indana, karena mereka di menurut kita ghaira muttahamina fi dinihim, bukanlah orang-orang yang muttaham, yang tertuduh dalam agamanya. Wala muqassirina fi ma'rifatihim, ya, bukan pula lalai dalam ilmu mereka. Intaha. Ibnu Munzir meriwayatkan dari Mujahid annahu kana la yara ba'san. Mujahid berpendapat enggak apa-apa. Ayyata 'alama rajul manazil al-qamar. Ya, seorang mempelajari manzilah-manzilah bulan, tempat peredaran bulan. Ya. Kemudian diriwayatkan dari Ibrahim annahu kana la yara ba'san. Beliau juga berpendapat tidak apa-apa. Ayat ta'ala marjul minan nujum ma yahtadi bih. Ya, seorang mempelajari perbintangan untuk jadi petunjuk arah jalan. Kata Ibn Rajab wal ma'zun, ya, yang diizinkan dipelajari di ta'ala min ta'allumihi ilmu tasyir, adalah tasyir, ilmu perjalanan peredaran bintang tersebut. La ilmu taksir, bukan ilmu taksir, pengaruhnya bintang akan memberikan pengaruh. Jadi tasyir, kita belajar bintang-bintang, oh ini bakal ntar apa arah kiblat, arah jalan. Tapi kalau dengan ini akan kejadian ini dan itu namanya taksir, itu yang haram. Fa innahu batilun. Nah, ini kalau taksir batilun haram. Qaliluhu wa katsiruhu, sedikit atau banyaknya. Adapun ilmu tasyir fa yuta'allamu minhu, maka dipelajari boleh. Ilmu tasyir peredaran bintang. Ma yuhtaju ilaih, sesuai yang dibutuhkan aja. Lilih tidak untuk jadi arah jalan, wa ma'rifatil qiblah, mengetahui arah kiblat, muturuk jalan-jalan jaizun indal jumhur. Intah. Ini boleh menurut jumhur ulama. Selesai kutipan. Nah, lanjut. Bismillah, qala rahimahullah ta'ala. Qawluhu dhakarahu harbun anhuma wal harbun. Harbun anhuma wal imamul hafidu Harbu benu Ismaila Abu Muhammadil Karomani Al-Kirmani Al-Fakihu min jillati ashabil imami Ahmada Ruya an Ahmada Rawa an Ahmada wa Ishaq wa banul Madini wa ibnu Ma'ini wa ghairihim walahu kitabun al Masaili allati suila anha al Imam Ahmada wa Ahmadu wa ghairuhu mata sanata 80 wa 200 wa amma Ishaqu fahuwa ibnu Ibrahim ibnu Makhladin Abu Ya'qub al-Handali An-Naisaburi al-Imamul Ma'rufu bi ibni Rahawaihi rawa an ibni Mubarakin Mubaraki wa abi Asa Usamata wa bani Ainata Uyainata wa tabaqatihim qala Ahmadu Ishaqu indana imamu imamun min a'immatil muslimina rawa anhu Ahmadu wal Bukhari wa Muslimun wa Abu Dawud wa ghairuhum wa rawa huwa aidan an Ahmada mata sanata tis'in wa salasina wa mi'ataini qala musannifu rahimahullahu ta'ala wa an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasatun la yadkhuluna al-jannata mudminul khamri wa qati'ur rahmi wa musaddiqun bisihri rawahu Ahmad wa ibn fa'il rawa Ahmadu rawahu Ahmadu wa ibn Hibanin Hibana wa ibn Hibana fi sahihihi sarhun hadal hadisu rawahu aidan al-Tabaraniyyu wal hakimu wa qala sahihun wa aqarrahu ad-dahabi wa tamamuhu wa man mata wa huwa mudminul khamri saqahullahu min nahril khutati nahri najri min furuhil Mumisati yajri nam yudi yudi ahlin yudi ahlan nari rihi furujihinna nam ini dulu ya dari mana tadi Pak Yusuf kemudian Imam Harb wa huwa al-imam al-hafidh Harb bin Ismail Abu Muhammad al-Kirmani punya kitab tuh. Kitabnya Aqidah al-Kirmani ya pernah kita kaji itu syarahnya di Mahat ya di Tambun al-faqih ya. Min jillati ashabi Imam Ahmad di antara murid-murid yang mulia dari muridnya Imam Ahmad bin Hanbal rawa dia beliau meriwayatkan dari Imam Ahmad Ishaq Ibn Madini ya juga meriwayatkan dari ya Yahya bin Ma'in dan yang lainnya walahul kitabul masail beliau punya kitab masail pertanyaan-pertanyaan alatisu ila al-imam anha al-imamu Ahmadu yang Imam Ahmad dan yang lainnya ditanya tentang agama mata sanata samanina wa mi'atain yang beliau wafat pada tahun 280 Hijriah ya. Kemudian adapun Ishaq adalah Ibnu Ibrahim bin Makhlad bin Ya'qub Al-Hanzali An-Naisaburi, imam ma'ruf dengan disebut Ibnu Rahawai. Ya. Atau Rahuyah. Bedanya apa sih Rahawai Rahuyah sebenarnya sama aja. Cuman kata Al-Hafidh ya, disebutin oleh As-Suyuti di Tadribur Rawi, kalau ulama hadis senangnya nyebutnya Rahuyah. Kalau ulama nahwu senangnya nyebutnya Rahawai karena ngikutin si Bawai. Baik. Nah, ini Abu Ishaq Ibnu Rahuyah yang mengatakan siapa yang tidak mengkafirkan penghina Islam maka dia kafir. Bukan cuma Murji'ah, maka dia kafir. Sama kayak pendapatnya Muhammad Ibnu Sahnun dari kalangan mazhab Maliki. Jadi pencela Nabi itu kafir. Enggak diragukan lagi kekafirannya dan enggak diragukan lagi juga orang yang tidak mengkafirkannya. Aduh. Baik. wa kufri man syakka fi kufrihim. Nah, dan kekafiran orang yang ragu akan kekafiran mereka. Nah, itu dibawakan nasnya oleh Syekh bin Bas ya, di Subulus Salam. Ya. Nah, Ishaq menurut kami kata Imam Ahmad min aimatil muslimin, dari kalangan imam-imam kaum muslimin. Ya. Tayyib barakallahu fikum. Rawa anhu Ahmad. Imam Ahmad meriwayatkan dari beliau, Bukhari, Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya meriwayatkan dari Ishaq, murid-muridnya Ishaq ini. Wa rawa aidan an Ahmad. Beliau juga meriwayatkan dari Imam Ahmad, saling meriwayatkan. Mata sanata sinina 39 wa 200. Ya. Beliau wafat pada tahun 239 Hijriah. Qala al-musannif. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, an Abi Musa, dari Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu ta'ala anhu, qala qala Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda, salah satu la yadkhulul jannah, ada tiga orang ya yang diancam di sini. Ya, yang dia mereka enggak bisa, yang enggak masuk surga, mudminul khamr. Mudmin itu yang mudawim ala syurbiha hatta mat. Pecandu khamr yang terus-terusan enggak tobat. Adapun orang yang pecandu khamr tapi tobat, bukan disebut lagi mudmin, karena yang namanya mudmin al-mudawim ala syurbiha hatta mata. Nah, terus-terusan minum sampai dia qa'id. Nah, waqati'ur rahim. Waqati'ur rahimi, pemutus silaturahmi. Dia enggak menyambung kekerabatan yang wajib dia sambung. Wa musaddiqun bisihri, dan orang yang membenarkan sihir. Ya. Di antaranya tanjim. Syahidnya di sini. Di antaranya adalah tanjim. Ya. Baik. Karena tanjim min anwa'is sihir. Ya, barakallahu fik. Nah, ini poinnya. Hadal hadis rahu aidan, kata Syekh Abdurrahman bin Hasan, diriwayatkan juga oleh Imam Tabarani, Imam Hakim, dan Imam Hakim mengatakan hadis sahih wa aqarru adz-Dzahabi. Ah, disepakati oleh Adz-Dzahabi wa tamamuhu, lengkapnya hadisnya. Ya. Man mata wa huwa mudminul khamri saqahu Allahu min nahril ghutah. Siapa yang mati dalam keadaan dia kecanduan khamr sampai mati, Allah akan memberinya minum dari ghutah. Apa itu ghutah? Nahrun, sungai, yajri min furujil mumisat. Itu sungai yang mengalir, naudzubillah, dari furuj, dari vagina, vagina wanita yang mumisat, pelacur. Ya, jadi para pelacur di neraka, dari vagina keluar tuh cairan. Yang ini yang keluar cairan bau ini jadi sungai, ya. Nanti dia akan dikasih minum oleh Allah dari itu, ya Allah. Yu'zi ahlan nar rihu furujihinna. Yang baunya vagina para pelacur di neraka itu, yu'zi ahlan nar, menyakiti penduduk neraka. Jadi penduduk neraka aja udah tersiksa dengan bau vagina para pelacur, naudzubillah. Ya, zaniat musimat, naudzubillah. Kemudian, ya, wa qauluhu an Nabi Musa, dari Abu Musa, huwa Abdullah bin Qais bin Sulaim ibnu Haddar bi fathil muhmalah wa tasdidid dad. Abu Musa Al-Asy'ari, sahabiyun jalil, jelas ya, Abu Musa Al-Asy'ari. Mata sanata khamsin, beliau wafat pada tahun 50 Hijriah. Ya. Qauluhu salatun la yadkhulul jannah, tiga orang yang enggak masuk surga. Ini diantara nas-nas ancaman ya, yang diberlakukan. Udah diberlakukan aja sebagaimana datang, udah gitu aja. Ya. Baik. Ya, hadza min nususil wa'id allati kariha salaf ta'wilaha. Ini diantara nas-nas ancaman yang para salaf membenci kalau ditafsir-tafsirin. Udah sebutin tiga jenis manusia yang tidak masuk neraka. Udah. Ya, tumarru gitu. Udah diberlakukan aja kama jaat sebagaimana hadis itu datang, udah. Enggak usah ditakwil-takwilin. Qalu para salaf berkata tentang hadis-hadis kayak begini, amiruha kama jaat. Udah berlakukan aja di sini sebagaimana datang. Wa man ta'awwalaha fa huwa ala khatarin minal qawli 'ala Allahi bila ilmin. Siapa yang takwil-takwil berarti dia dalam bahaya karena dia berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Udah sebutin aja. Enggak usah kita takwil-takwilin. Ini maksudnya enggak masuk surga ini maksudnya. Nah, udah sebutin aja. Kalau dia mati enggak tobat dalam keadaan yang namanya mudminul khamar mudawim ala surbiha hatta yamuta, udah gitu aja. Enggak perlu dia takwil-takwil. Kalau dia tobat ya berarti bukan mudawim lagi, bukan mudmin lagi. Nah, ada orang nih pecandu narkoba sampai mati. Dia matinya narkoba bahkan. Udah. Berlakuin aja. Ya. Berlakuin aja udah. Nah. Belum. Sini dulu. Mana lagi tadi? Wa ahsanu ma yuqal inna kulla amalin duna syirki wal kufri al mukhrij an millatil Islam fa innahu yarji'u ila masyiatillah ta'ala. Nah, yang terbaik dari pendapat kayak begini, ya sesungguhnya setiap perbuatan selain kesyirikan dan kekafiran yang dapat mengeluarkan dari agama Islam, maka itu kembali kepada kehendak Allah. In adzaba bihi, ya kalau Allah azab, ya faqad istaujabal azaba. Ya, kalaupun Allah azab, ya maka orang itu memang layak untuk diazab. Wa in ghufira, tapi kalau dia diampuni bi fadlihi, dengan karunia Allah, wa afi, dan pemahamannya dan pemaafannya, wa rahmati, dan rahmatnya. Wa qauluhu mudminul khamr al mudawimu ala subiha, yang terus-terusan minum khamr sampai mati. Ingat ya, yang namanya khamr jangan terbatasi di minuman aja. Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan adalah khamr. Cimeng yang diisep, putau yang di apa sih putau diapain? Ya. Putau, oh putau yang disuntik, sabu yang diisep juga ya. Pil koplo yang dipil, diminum. Ah itu semua masuk kamar. Ya. Wa qawlu wa qati'ur rahim ayakni korobah, memutus kekerabatan. Kama qala ta'ala, fahal asaitum intawallaitum antufsidu fil ardi watuqati'u arhamakum. Ya, maka apakah kiranya jika kamu berkuasa, kalian akan membuat kerusakan di bumi dan memutus hubungan, memutus silaturahmi kalian? Wa qawlu musaddiqun bisihir, nah ini poinnya di sini. Membenarkan sihir, ay mutlaqan. Sihir sini secara mutlak. Minhu diantara tanjim perbintangan lima taqaddama minal hadis, dari hadis-hadis yang sudah disebutkan di sini. Wa hadha wajhu mutabaqatul hadis litarjamah. Ini sisi relevansi, sisi keselarasan hadis ini dengan bab ini. Qala Dzahabi fil Kaba'ir, Imam Dzahabi berkata dalam kitab Al-Kaba'ir, wa yadkhulu fihi ta'allumus simya'i wa amaluha wa aqdul mar'i an zaujatihi. Ya, termasuk dalam hal ini ya, mempelajari dan mengamalkan ilmu simyai. Ya, ilmu tanda-tanda gitu. Ya, mengamalkannya wa aqdul mar'i an zaujatihi. Ya, dan membuat seorang berpisah dari istrinya. Wa mahabbatu zauj limraati, atau membuat seorang suami semakin cinta dengan istrinya. Wa bugduha, atau membuat dia benci pada istrinya. Wa bugduhu, atau sebaliknya membuat istri benci sama suaminya. Wa asbahu dzalik, dan semisalnya. Fa bikalimatin majhulatin. Ini pakai kalimat-kalimat yang enggak dimengerti, jampe-jampe. Ya, Itu namanya ilmu simia. Ilmu simia kayak gitu. Pel. Ya, itulah pengasihan, pelet, guna-guna. Wa katsirun minal kaba'ir bal ammatuha illa al aqallah. Ya, banyak dosa besar bahkan umumnya kecuali sedikit saja. Ya. Yajhalu khalqun, yang banyak orang enggak tahu. Minal ummah, dari kalangan umat ini banyak orang enggak tahu tahrimahu, akan keharamannya. Wa ma balaghahu az-zajru fihi. Ya, dan juga terkait larangannya, wal wa'id alih, ancamannya, intaha. Ya, dari kitab Al-Kaba'ir. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu.